suaranya. Kita bikin pertanyaan. Kalau gua bertanya sesuatu yang kalian pikir mungkin, terserah mau dijawab atau enggak. Tapi kalau gua bertanya sesuatu yang kalian pikir gak mungkin, semua yang ada di floor ini berteriak seperti ini. Saya bukan megalodi, tapi saya berhak bertanya pada kalian. Mungkin ya, slang bisa jadi presiden. Presiden pakai yang kayak gini sih nggak mungkin memang. Yang kedua, jangan lupa baik-baik yang di belakang juga ikut party kan ya. Soalnya anteng banget kayak belum makan. Mungkin nggak bangsa kita Indonesia bisa dipecah belah. Laut bergetar dengan suara kita malam ini. Yang ketiga, Rek, dengerin. Mungkin ya, virus perdamaian yang bisa menyebar di seluruh Indonesia dan membuat damai Indonesia. Semua bermalam-malam jadi virus perdamaian buat bangsa ini. Sekarang gue mau bercerita tentang seorang petani yang terlalu tinggi bermimpi. Mumpung acara masih lama, berantem dulu di luar, ntar masuk lagi kalau tidak mau. Udah beres ya, di situ beres ya. Hei. Ya. Kita doa pada kita. We'll be right back.